Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 470. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Dari Anas yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila hamba-hamba Allah bangun berdiri nanti pada hari kiamat, lalu penyeru menyerukan, hendaklah berdiri orang yang pahalanya pada Allah, maka hendaklah ia masuk surga. Lalu Rasulullah SAW ditanyakan, siapakah kiranya orang yang mempunyai pahala pada Allah? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Lalu orang-orang tersebut berdiri sekian ribu banyaknya. Mereka itu masuk ke surga dengan tanpa perkiraan amalannya atau tanpa hisab. Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seyogialah bagi seorang penguasa suatu urusan atau pemerintahan atau hakim yang dibawa kepadanya suatu perkara untuk dihukum, melainkan ia menegakkan hukuman, melaksanakan hukuman itu, dan Allah Maha Pemaaf yang menyukai kemaafan. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan hendaklah mereka suka memaafkan dan berlapang dada. Tiadakah kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepada kamu? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara, barang siapa mendatangkan atau melaksanakan tiga perkara itu, serta keimanan, niscaya ia masuk surga dari pintu mana saja yang digandakinya. Dan ia kawinkan dengan bidadari yang mana saja yang dikehendakinya. Yaitu, orang yang membayar hutang dan orang yang membayar hutang yang tersembunyi kepada yang berhak, yang tiada mengetahui lagi piutangnya. Orang yang membaca di belakang tiap-tiap sholat yang 5, Qul huwallahu ahad 10 kali, dan orang yang memaafkan pembunuhnya. Ia dibunuh lalu memaafkan pembunuhnya sebelum ia mati. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, atau satu saja, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, atau satu saja dari tiga itu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Jabir. Menurut Al-Asar, di antara lain, kata Ibrahim At-Taimi, sesungguhnya seorang laki-laki yang berbuat zalim kepadaku, maka aku akan kasih sayang kepadanya. Ini adalah ihsan atau berbuat baik di balik memaafkan. Karena laki-laki tersebut memperkerjakan hatinya, mendatangkan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala dengan kezaliman. Dan ia akan dituntut pada hari kiamat, lalu ia tiada mempunyai jawaban. Setengah mereka berkata, apabila Allah berkehendak menganugerahkan hadiah kepada seorang hambanya, niscaya dikuasakannya seseorang yang akan berbuat zalim kepada hamba itu. Seorang laki-laki masuk ke tempat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Laki-laki itu lalu mengadu kepada khalifah tadi bahwa ada orang yang berbuat zalim kepadanya dan memperkatakannya dengan yang tidak baik. Lalu Umar menjawab kepada laki-laki itu, sesungguhnya engkau, jikalau engkau bertemu dengan Allah dan kezaliman yang diperbuat orang kepada engkau begitu adanya, adalah lebih baik engkau daripada engkau bertemu dengan Allah dan engkau sudah mengambil bila atas kezaliman tersebut. Yazid bin Maisarah berkata, kalau engkau senantiasa berdoa yang tidak baik terhadap orang yang berbuat zalim atas engkau, maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang lain akan berdoa terhadap engkau bahwa engkau berbuat zalim atas dia. Jikalau engkau kehendaki, niscaya kami terima untuk engkau dan kami terima atas engkau. Dan kalau engkau kehendaki, niscaya aku dikemudiankan kedua engkau sampai hari kiamat. Maka akan melapangkan kedua engkau oleh kemaafanku. Muslim bin Yasar berkata kepada seorang laki-laki yang berdoa terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya, setiap orang zalim itu kepada kezalimannya. Maka orang yang zalim itu lebih cepat kepada kezalimannya dari doa engkau atasnya, kecuali disusulinya dengan amalan yang baik dan ia bermaksud tidak memperbuatnya. Dari Ibnu Umar yang diterima dari Abu Bakar, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sampai kepada kami berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala menyuruh penyeru pada hari kiamat. Lalu penyeru itu menyerukan, barang siapa mempunyai sesuatu pada Allah, maka hendaklah ia bangun berdiri. Maka bangunlah berdiri orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Lalu mereka diberi balasan oleh Allah dengan apa yang ada dari kemaafan mereka kepada manusia. Dari Hisam bin Muhammad yang mengatakan, An-Nu'man bin Munzir datang dengan dua orang laki-laki yang mengatakan, An-Nu'man bin Al-Munzir datang dengan dua orang laki-laki yang seorang telah berbuat dosa besar, lalu dimaafkannya. Dan seorang lagi berbuat dosa ringan, lalu disiksanya. Seraya ia bermadah, raja-raja itu memaafkan dari dosa-dosa besar disebabkan limpahan kurnianya. Pada dosa yang sedikit ia menyiksakan, dan bukanlah yang demikian karena kebodohannya, tetapi supaya diketahui ketidaklekas marahannya dan supaya ditakuti akan sangat tipu dayanya. Dari Mubarak bin Fadlullah yang mengatakan, diutus Sawar bin Abdullah dalam suatu rombongan dari penduduk Basrah kepada Abi Ja'far. Mubarak mengatakan, aku berada di sisi Abi Ja'far ketika seorang laki-laki dibawa kepadanya, lalu disuruhnya supaya dibunuh. Maka aku bertanya, dibunuh seorang laki-laki dari kaum muslimin sedang aku hadir di situ? Lalu aku menyambung, hai Amirul Mukminin, apakah tidak aku terangkan kepada engkau suatu hadis yang aku dengar dari Al-Hasan Al-Basri? Abi Ja'far menjawab, apakah hadis itu? Aku berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, apabila telah ada hari kiamat, lalu Allah Azza wa Jalla mengumpulkan manusia pada suatu dataran tinggi, di mana mereka didengar oleh pemanggil dan tembus pemandangan kepada mereka oleh penglihatan. Lalu penyeru berdiri seraya berseru, Siapa yang mempunyai tangan pada sisi Allah, maka hendaklah berdiri. Lalu tiada yang berdiri selain orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Abi Ja'far menjawab, "Wallahi, demi Allah, aku sudah mendengarnya dari Al-Hasan." Maka aku menjawab, "Wallahi, demi Allah, aku sudah mendengarnya dari Al-Hasan." Lalu Abi Ja'far menyambung, "Kita lepaskan orang itu." Mu'awiyah berkata, "Kamu harus hilmun atau tidak lekas marah dan menanggung penderitaan, sehingga memungkinkan bagimu kesempatan. Apabila kesempatan memungkinkan bagimu, maka haruslah kamu berlapang dada dan berbuat keutamaan." Diriwayatkan bahwa seorang rahib atau pendeta masuk ke tempat Hisam bin Abdul Malik. Lalu Hisam bin Abdul Malik bertanya kepada rahib tadi, "Apakah pendapat engkau tentang Zulkarnain? Apakah ia seorang nabi?" Pendeta itu menjawab, "Tidak. Akan tetapi ia diberikan apa yang telah diberikan disebabkan empat perkara yang ada padanya. Yaitu, apabila ia berkuasa, niscaya ia memaafkan. Apabila ia berjanji, niscaya ia tepati. Apabila ia berbicara, niscaya ia benar. Dan ia tidak mengumpulkan pekerjaan hari ini untuk besok." Sebagian mereka berkata, "Tidaklah orang yang tidak lekas marah atau orang halim itu orang yang dianiaya, lalu tidak lekas marah, sehingga apabila ia mampu, maka ia membalas dendam. Tetapi orang halim ialah orang yang dianiaya, lalu tidak lekas marah, sehingga apabila ia mampu, maka ia memaafkan." Zayyad berkata, "Kekuasaan itu menghilangkan al-khafidoh, yakni dendam dan marah." Dibawa kepada Hisam bin Abdul Malik, seorang laki-laki yang sampai kepada Hisam, ada urusan yang tidak disenangi oleh Hisam. Tatkala laki-laki tersebut disuruh berdiri di hadapan Hisam, lalu ia berbicara dengan mengemukakan alasan atau hujah. Maka Hisam berkata kepada orang tadi, "Engkau berbicara pula?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha.'" Artinya, ingatlah akan hari di mana tiap-tiap diri datang membela dirinya sendiri. Surat An-Nahl ayat 111. Apakah kita akan membela diri di hadapan Allah Ta'ala dan tiada berkata-kata, sepatah kata pun di hadapan engkau? Bisa menjawab, "Ya, berbicaralah." Diriwayatkan bahwa seorang pencuri masuk ke kemah Ammar bin Yasir di Siffin. Lalu orang mengatakan kepada Ammar, "Potonglah tangannya, karena ia termasuk musuh kita." Lalu Ammar menjawab, "Bahkan akan aku tutup perbuatannya. Mudah-mudahan Allah akan menutup dosaku pada hari kiamat." Ibnu Mas'ud duduk pada sebuah toko akan membeli makanan. Lalu dibelinya, kemudian dicarinya dirham, dan dirham itu ada dalam surbannya. Maka didapatinya surban itu sudah terbuka. Lalu ia berkata, "Aku tadi duduk dan dirham itu bersama aku." Maka orang banyak berdoa yang tidak baik terhadap orang yang mengambil dirham itu. Mereka berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, potonglah tangan pencuri yang mengambil uang dirham itu. Wahai Allah Tuhanku, buatlah demikian pada orang itu." Lalu Abdullah ibn Mas'ud tadi berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, jikalau yang mendorong orang itu kepada mengambilnya oleh suatu keperluan, maka anugerahilah barokah bagi orang itu kepada mengambilnya oleh suatu keperluan. Maka anugerahilah barokah bagi orang itu pada dirham tersebut. Dan jikalau yang mendorongnya oleh keberanian kepada berbuat dosa, maka jadikanlah dosa itu sebagai dosanya yang terakhir. Al-Fudail berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih zuhud dari seorang laki-laki dari penduduk Khurasan yang duduk dekat aku di Masjidil Haram. Kemudian, ia berdiri untuk mengerjakan tawaf, lalu dicuri orang uang dinar yang ada padanya. Maka, membuat ia menangis. Lalu aku bertanya, adakah engkau menangis atas hilangnya dinar itu? Maka dia menjawab, tidak. Tetapi dinar itu menyakitkan aku dan orang itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu hampirlah akalku kepada membatalkan hajinya. Maka tangisanku adalah rahmat atau kasih sayang bagi pencuri itu. Malik bin Dinar berkata, pada suatu malam kami datang ke tempat Al-Malik bin Dinar. Kami datang ke tempat Al-Hakam bin Ayub. Dan ia adalah amir atau penguasa Basra. Dan datanglah Al-Hasan dan dia itu dalam ketakutan. Lalu kami masuk bersama Al-Hasan, maka tidak adalah kami bersama Al-Hasan selain seperti anak ayam kecil-kecil. Lalu Al-Hasan menerangkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Di antara lain, mereka menjual Yusuf dan melimparkan ke dalam sumur. Lalu Al-Hasan berkata, mereka menjual saudaranya dan mereka menggundahkan ayahnya. Dan disebutkan oleh Al-Hasan apa yang dialami oleh Yusuf tentang tipuan wanita dan dipenjarakan. Kemudian Al-Hasan menyambung, hai Amir, apakah yang diperbuat oleh Allah dengan Yusuf? Allah menjadikan masa itu beredar bagi Yusuf dari mereka. Allah mengangkat sebutan Yusuf, meninggikan namanya dan menjadikannya menguasai gudang-gudang makanan di bumi. Apakah yang diperbuat oleh Yusuf ketika telah sempurna urusannya dan terkumpul semua keluarganya? Yusuf alaihissalam berkata, qala la tasriba alaikum yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada pencelaan, penyesalan, apa-apa kepadamu. Allah kiranya mengampuni kesalahan kamu. Dan dia maha pemurah dari segala orang-orang yang pemurah. Surat Yusuf ayat 92. Al-Hasan mengemukakan kepada Al-Hakam untuk memaafkan teman-temannya. Al-Hakam menjawab, maka aku mengatakan, pada hari ini tidak ada pencelaan atau penyesalan apa-apa kepada kamu. Jikalau tiada aku peroleh selain kainku ini, niscaya akan aku tutupkan kamu di bawahnya. Ibnu Mukaffa menulis sebuah surat kepada temannya, di mana ia meminta maaf dari kesalahan sebagian teman-temannya, yang isinya antara lain, si Anu lari dari kesalahannya kepada kemaafan engkau, yang merasa enak dari engkau dengan engkau. Dan ketahuilah bahwa dosa itu tidak bertambah besar, melainkan kemaafan itu bertambah keutamaan. Di bawah orang Asara bin Asis kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Abdul Malik bertanya kepada Raja bin Haibah, apa pendapatmu? Raja menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada engkau kemenangan yang engkau sukai. Maka berikanlah kepada Allah kemaafan yang disukainya. Lalu Abdul Malik bin Marwan memaafkan mereka. Diriwayatkan bahwa Ziyad atau gubernur Irak mengambil atau menangkap seorang laki-laki dari golongan Khawarij. Lalu laki-laki itu lepas melarikan diri dari tahanan. Maka Ziyad menangkap saudara laki-laki tadi seraya berkata kepadanya, "Jikalau engkau bawa saudaramu, maka engkau akan bebas. Jikalau tidak, maka akan aku pukul potong lehermu." Laki-laki yang ditangkap itu menjawab, "Bagaimana pendapat engkau? Jikalau aku bawa kepada engkau surat dari Amirul Mukminin, apakah engkau akan melepaskan aku?" Ziyad menjawab, "Ya." Laki-laki tadi lalu berkata, "Maka aku akan membawa kepada engkau surat atau kitab dari Yang Maha Kuasa lagi Yang Maha Bijaksana, dan akan aku tegakkan dua saksi, Ibrahim dan Musa." Kemudian laki-laki tersebut membaca ayat, "Amlam yunabba bima fi sufufi Musa wa Ibrahima wa Ibrahim alladhi waffa ala tajiru wa jiratu wisra ukhra." Artinya, atau belumkah diberitakan kepadanya apa yang di dalam surat-surat Musa dan Ibrahim yang memenuhi kewajibannya, yaitu bahwa seorang pemikul beban tiada dapat memikul beban orang lain. Surat An-Najm ayat 36, 37, 38. Lalu Ziyad berkata, "Lepaskanlah jalannya. Ini laki-laki telah mengajarkan hujahnya atau alasannya. Ada yang mengatakan bahwa tertulis dalam Injil yang maksudnya, barang siapa meminta ampun bagi orang yang berbuat zalim kepadanya, maka ia telah mengalahkan setan." Keutamaan belas kasihan. Ketahuilah bahwa belas kasihan itu terpuji, dan lawannya ialah kasar dan tabiat tajam atau keras. Tabiat kasar itu hasil atau natijah marah dan jahat perangai. Belas kasihan dan lemah lembut itu hasil kebagusan akhlak dan penurut atau mudah dan tidak kaku. Kadang-kadang sebab tabiat tajam atau keras itu ialah marah, dan kadang-kadang sebabnya ialah sangat loba dan berkuasanya loba itu pada hati, di mana mencengangkannya tanpa berpikir dan menyegahnya dari tetapnya kemudian. Maka belas kasihan dalam segala urusan itu buah hasil yang tidak dibuahkan atau dihasilkan selain oleh kebagusan akhlak. Dan akhlak itu tidak akan bagus selain dengan mengegang kekuatan marah dan kekuatan nafsu syahwat, dan menjaganya pada batas sederhana. Dan karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kelemah lembutan dan bersangatan pujinya, seraya beliau bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya barang siapa diberikan bagiannya dari lemah lembut, maka sesungguhnya ia telah diberikan bagiannya dari kebajikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa diharamkan atau tidak diberanikan bagiannya dari kelemah lembutan, maka ia telah diharamkan atau tidak diberikan bagiannya dari kebajikan dunia dan akhirat." Diriwayatkan Ahmad dan Al-Ughaili dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah mengasihi keluarga suatu rumah tangga, niscaya dimasukkannya kepada mereka sifat belas kasihan." Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan memberikan di atas belas kasihan apa yang tidak diberikannya di atas perbuatan yang tidak ada belas kasihan atau khurfun. Dan apabila Allah mengasihi seorang hamba, niscaya diberikannya kepada hamba itu belas kasihan. Dan suatu keluarga, suatu rumah tangga yang tidak diberikan belas kasihan, maka mereka diharamkan atau tidak diberikan kasih sayang Allah Ta'ala." Diriwayatkan At-Tabarani dari Jarir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu sangat belas kasihan, yang sangat menyukai belas kasihan, dan memberikan apa yang tidak diberikannya atas kekasaran. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, belas kasihanilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila berkehendak kemuliaan atau karomah kepada keluarga suatu rumah tangga, niscaya mereka ditunjukinya pintu belas kasihan." Diriwayatkan Ahmad dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengharamkan atau tidak memberikan belas kasihan, niscaya ia haramkan atau tidak diberikan kebajikan semuanya." Diriwayatkan Muslim dari Jarir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wali atau penguasa pada suatu golongan manapun yang memerintah, lalu ia belas kasihan dan lemah lembut, niscaya ia dikasihani oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat." Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu orang yang diharamkan atau tidak dimasukkan ke neraka pada hari kiamat? Yaitu tiap-tiap orang yang tidak kaku, lemah lembut, mudah berurusan dan bersifat mendekati." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat belas kasihan itu suatu nikmat dan sifat tidak belas kasihan itu suatu sifat serakah." Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud dan Al-Baihaqi dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Pelan-pelan itu dari Allah dan tergopoh-gopoh itu dari setan." Diriwayatkan Abu Yu'la dari Anas dan At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberkahi sekalian kaum muslimin pada engkau. Maka khususkanlah, tentukanlah kebajikan bagiku dari engkau." Maka Nabi SAW membaca Alhamdulillah 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi SAW menghadapkan pertanyaannya kepada orang itu seraya bersabda, "Adakah engkau meminta wasiat atau nasihat?" 2 kali atau 3 kali Nabi menanyakannya. Orang itu menjawab, "Ya." Nabi SAW lalu bersabda, "Apabila engkau menghendaki suatu urusan, maka pikirkanlah akibatnya. Kalau baik, maka teruskanlah. Dan jikalau tidak demikian, maka hentikanlah." Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Abi Ja'far. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah ada bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan atas unta yang sukar dikendalikan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memalingkan unta itu ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, engkau harus belas kasihan. Sesungguhnya belas kasihan apabila masuk pada sesuatu, niscaya ia akan menghiasi sesuatu itu. Dan bila tercabut belas kasihan dari sesuatu, maka akan merusakkan sesuatu tersebut." Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha.